Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah masuk sesi ke-6, ya. Tanpa terasa 2 hari kita lalui, ya, di tengah hiruk pikuknya musibah virus corona ini. Kita mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah SWT dalam lindungannya, dalam naungan rahmat Allah SWT. Kita manfaatkan untuk mengkaji ilmu-ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, para mahasiswa Taqwa College dan juga pemirsa dimanapun berada, kali ini kita akan membahas peringatan Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang sangat terkenal. Ya. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita semua, kullu mauludin yulatu 'alal fitrah, ya, setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, ya, maka kedua orang tuanya lah, ya, yang menjadikan anaknya itu. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Jadi Rasulullah mengingatkan anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya, fitrah sudah mengenal Tuhannya. Tetapi kemudian, ya, kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya. Nah, gimana kita memahami? Ya, biasanya hadis ini, ya, difahami sebagai petunjuk Rasulullah tentang pentingnya pendidikan anak. Ya. Bahwa anak itu harus dididik dengan benar supaya tetap sesuai dengan fitrahnya. Supaya fitrahnya nanti semakin diperkuat, semakin kokoh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat syahadahnya, gitu ya, meyakini keagungan, kebenaran, ya, kemahabijaksanaan Allah, kemahakuasaan Allah SWT. Artinya dia semakin kuat lah menjadi seorang muslim. Ya. Nah, maka kemudian orang tua memahami anaknya lah kemudian dikirim ke sekolah-sekolah Islam, ya, ke pesantren-pesantren, ya, ke apa, lembaga-lembaga pendidikan Islam. Gitu. Nah, padahal hadis itu sebetulnya, ya, itu yang seperti itu tidak keliru, ya, tidak keliru bahwa anak harus dididik, karena kadang-kadang orang pakai teori itu kan, apa, belajar di waktu kecil, ya kan, seperti mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa seperti mengukir di atas air. Jadi terus kadang-kadang orang tua berpikir begini, ah, sudahlah, saya sudah tua, ya kan, saya sudah sibuk, ya, sekarang saya cari duit saja. Ya, cari uang untuk menyekolahkan anak supaya anak nanti nggak seperti saya, gitu ya. Ya, ini satu hal yang baik, ya, bahwa orang tua mau sadar, ya, untuk mendidik anaknya secara Islami itu baik. Tetapi kita perlu catat juga, ya, bahwa hadis itu sebenarnya justru menekankan, ya, pentingnya pendidikan orang tua karena peran fa'abawahu. Ya, orang tuanya lah yang menjadikan anaknya itu Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Nah, itu sudah kita bahas tadi bagaimana pentingnya, ya, mendidik orang tua supaya bisa menjadi guru yang utama bagi keluarganya. Karena memang itu kewajibannya. Ya. Nah, kalau orang tua itu belum mampu, ya, dia terus meningkatkan ilmunya, ya, sambil dia terus belajar, sambil juga dia mendidik anaknya, bisa anaknya kemudian dipanggilkan guru atau dikirim, ya, kepada guru-guru yang mampu, ya, apa namanya, menggantikan peran orang tua untuk mendidik anaknya itu, ya. Jadi itu penting sekali, ya. Jadi sekali lagi, ya, peringatan Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, ya, kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Ya. Jadi sekali lagi, ya, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa di situ pentingnya peran orang tua. Makanya tadi kita sudah bahas, ya, bagaimana supaya orang tua bisa menjalankan fungsinya, menunaikan amanah, ya, yang diberikan oleh Allah, ya, berupa anak-anak itu. Ya. Nah, jadi kalau dia punya anak, ya, dia wajib untuk memiliki ilmu untuk bisa mendidik anaknya dengan benar, karena itu hak anak, ya, tadi kita sudah bahas itu. hak anak harus ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, maka di akhirat nanti ya anak itu akan menuntut haknya. Ya. Nah, sekarang hadis ini menunjukkan suatu yang Rasulullah ingatkan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ya au yunasirani au yumatisanihi. Ya, itu kan apa ya, agama yang dekat waktu itu gitu ya. Ya Yahudi, Nasrani gitu kan, Majusi. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, jangan sampai ya pada siang orang tua menjadikan anaknya itu Yahudi, Majusi atau Nasrani itu. Ya. Ini masih ada masalah enggak? Ada gangguan suara? Sudah, oke. Okay. Ya. Enggak, kalau ada gangguan ini dulu kita enggak apa-apa ke pemirsa juga. Hah? Sudah oke okay, jalan ini. Jadi saya teruskan. Ya, ini minta maaf ini terhenti sebentar ya. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita ingat bahwa di sini pentingnya peran tapi menunjuk karena ada hadis yang lain begini. Ya, lata tabi'anna sunana mangkana qablakum ya. Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in hatta law takhalu fi hujri dabbin fatakhaltum. Ya. Jadi Rasulullah mengingatkan pada kita semua pada umatnya gitu ya. Sungguh-sungguh ya lata tabi'anna ya, sungguh-sungguh kalian gitu ya. Ini maksudnya bukan nyuruh ya, Rasulullah bahkan memperingatkan. Ya, kalian nanti akan ikuti tuh ya, sunnah-sunnah orang sebelum kamu ya. Sunnah itu kan tradisi ya, cara berpikir, gaya hidup ya, pola kehidupan, pola sikap tindakannya, perilakunya gitu ya. Kamu akan ikuti ya sunnah-sunnah orang sebelum kamu. Nah, cara mengikutinya kata Allah, syibran bi syibrin ya, dhira'an bi dhira'in ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta ya. Hatta lau dakhalu fi hujri dabbin fadakhaltum ya, latabatumuhum. Sampai kalau kamu ikuti mereka yang orang sebelum kamu itu, kamu ikuti juga kata Rasulullah mereka. Sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu ikuti mereka gitu. Nah, kita coba renungkan secara mendalam ya sekalian ya. Rasulullah mengingatkan ya, kalian nanti akan ikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian ya, sedikit demi sedikit, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun ya, kamu akan ikuti mereka juga ya. Maka apa yang terjadi gitu ya, sahabat bertanya, apakah mereka Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Qala faman, siapa lagi kata Rasulullah kalau bukan mereka? Coba dengar, ini peringatan Rasul ini sangat penting ya, nanti kaitannya dengan pendidikan ya. Jadi Rasul mengingatkan ya, kamu nanti akan ikuti sunnah-sunnah orang sebelum kamu kan, yaitu kaum Yahudi Nasrani. Padahal ya, setiap hari kita ini berdoa pada Allah ya, dalam sholat kita ihdinas siratal mustaqim ya Allah, bukan aku siratal mustaqim ya, bimbinglah aku ya, tetapkan aku terus di dalam siratal mustaqim itu. Itu doa kita loh, dalam sholat kita selalu berdoa begitu ya. Kemudian apa siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim ya. So, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita ini ya selalu kita berada di jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Ya kan? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ya. Mereka adalah para nabi. Mereka orang-orang soleh, orang-orang jujur, orang-orang yang dikasihi Allah. Ya. Itu adalah orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah. Ya, coba kita berdoa, kita renungkan doa kita setiap hari dalam sholat begitu. Ya, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai ya Allah, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ya. Siapa orang yang engkau murkai itu? Ya. Yang dimurkai Allah itu siapa? Ya. Itu dalam hadis memang disebut dengan jelas ya, bahwa memang ya apa prototipe ya, contoh orang yang dimurkai Allah itu al-Yahud kata Rasulullah. Ya, kaum Yahudi. Ya, waladdallin, dan bukan orang yang tersesat. Bukan jalan orang-orang yang sesat ya Allah. Ya, yaitu An-Nasor. Ya kita adinohimakumullah, ya kita mau mau apa? Kita umat Islam, ya. Ini menjadi ritual pokok kita, ibadah kita sehari-hari selalu berdoa, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, ya jalan para nabi, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, ya kan, bukan jalan orang yang Engkau murkai, ya Allah, ya, nah, yaitu jalan orang-orang Yahudi dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, kalau kita berdoa, ya kalau kita berdoa nih. Apa? Kan kita gak cukup berdoa terus gitu ya. Tapi kan berarti itu menunjukkan kita wajib tahu. Ya kan? Kita berdoa, ya Allah, ya tetapkan aku dalam keimanan. Artinya kita harus belajar tentang iman. Ya kan? Kita berdoa supaya kita dijauhkan dari kemusyrikan. Ya kita harus memahami apa itu kemusyrikan. Ya. Jadi sebetulnya ya surat Al-Fatihah ini menjadi indikator penting ya, menjadi kalau kita dalam kita kaitkan konsep ilmu kita, cara kita aplikasi dalam pendidikan. Bahwa inti dari pendidikan kita itu sebetulnya ya ini, ya kita harus tahu jalan yang lurus, jalan para nabi, kita berjuang tetap istiqomah di jalan yang lurus itu gitu ya. Kemudian jangan kita dibelokkan ke jalan yang lain, jalan orang yang dimurkai yaitu al-Yahud atau jalan orang yang tersesat gitu. Nah, sekarang kita gali lagi kaitannya, ya. Al-Qur'an itu begitu banyak menjelaskan ciri-ciri gitu ya yang disebut kaum Yahudi ini. Tidak ada satu kitab suci pun di muka bumi ini gitu ya yang memberikan rincian ya, menjelaskan tentang sejarah, perilaku, ya kan? Kemudian bahkan kecurangan-kecurangan ya kaum Yahudi ini, ya. Tidak ada kecuali Al-Qur'anul Karim. Ya. Dari surat Al-Fatihah Al-Qur'an sudah menggambarkan Al-Maghdub tadi itu, ya, yang dimurkai Allah itu. Dalam surat Al-Baqarah sampai nama surat Al-Baqarah ya, surat kedua. Itu disebut surat sapi kan, sapi betina. Itu kan kaitannya dengan kisah di zaman Bani Israel, ya. Ketika Nabi Musa berkata, ya, wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya, ingatlah ketika Nabi Musa ya kan berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi. Ya. Apa jawaban kaumnya? Ya, qalu atattakhibuna huzwa. Ya, mereka berkata Bani Israel itu, wahai Musa, kamu main-main. Hadirin rahimakumullah, ya. Kisah Nabi Musa, ya, dialog dengan kaumnya ini itu sesuatu yang menarik ya. Karena kita ingat Nabi Musa itu kan penyelamat Bani Israel ketika Bani Israel ditindas oleh Fir'aun. Bahkan mau dibantai oleh Fir'aun gitu kan, teraniaya ya, tapi kemudian diselamatkan. Dan lihat ini di situ Al-Qur'an menggambarkan begitu rincinya ya, bagaimana keterlaluannya ya kaum Bani Israel ini gitu ya kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Itu terus nanti dalam mulai ayat 40 surat Al-Baqarah sudah bicara Yahudi ya, apa surat ayat 40. Coba tolong baca surat ayat 40 Al-Baqarah. Ya bani Israil kunu ma'tal wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, coba saya Al-Qur'an. Ya Al-Baqarah. Ayat. Jadi kita ini diingatkan oleh Allah ya, mulai ayat 40 saja ya, itu sudah ya bani Israil adzkuru nikmatikum ya wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun ya wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun ya. Jadi ini menurut saya ya kaitannya sangat penting, apalagi kalau kita nanti masuk Al-Baqarah 120. Ya Allah mengingatkan walang tardo angkal Yahudu wala Nasoro hatta tetapi amillatahu. Ya kaum Yahudi Nasrani itu enggak akan ridho sama kamu sampai kamu ikuti milah mereka. Ya. Jadi Al-Qur'an itu betul-betul mengingatkan kaum muslimin ya kan, mereka enggak akan pernah ridho ya sama kamu ya. Ini bukan ayat intoleran ya. Ini kan jangan nanti menyebut ada yang mengatakan oh, ini Al-Qur'an itu ada ayat-ayat intoleran kata, ada ayat-ayat yang toleran. Ini Al-Quran menjelaskan realitas bahwa dalam sejarah dan sampai terang ya, ada orang-orang kalangan Yahudi Nasrani yang terus berusaha gitu kan untuk bagaimana mengajak kaum muslimin gitu ya keluar dari Shiratal Mustaqim tadi itu. Ya, dengan gerakan-gerakan misionaris ya kan, dengan gerakan-gerakan orientalisme yang merusak ajaran Islam ya. Itu ada, itu tidak bisa kita nafikan. Ya, dan Al-Qur'an menyebut itu. Ya. Bahkan dalam sholat kita selalu berdoa itu, ya kan, jauhkan ya Allah ya kami ini dari jalan al-maghdub dan ad-dallin gitu. Ya. Jadi ini Al-Qur'an menjelaskan begitu rincinya ya. Sifat-sifat kaum Yahudi itu dijelaskan. Ya. Ya, kita masuk misalnya sambil contoh, ini kaitannya dengan dunia pendidikan kita ya. Rasulullah kan mengingatkan orang tuanya lah yang mendidik anaknya ya, jadi Yahudi. Nah, jadi Yahudi itu apakah kemudian kirim ke Israel sana ya, ganti KTP kemudian jadi apa namanya, jadi orang Yahudi. Agama Yahudi ini ya di Nakhimakmo itu disebut dengan Judaism. Judaism ini masuk kategori henoteisme. Maksudnya agama itu hanya diperuntukkan untuk kaum Yahudi saja. Nah, jumlah kaum Yahudi di seluruh dunia itu ada statistik yang menyebutkan ya tidak sampai 15 juta orang seluruh dunia. Jumlah kaum Yahudi itu sampai sekarang nih. Ada yang menyebut 13 juta orang. Ya, itu di seluruh dunia, bayangkan ya jumlah kaum muslimin sekarang ya itu ada yang menyebut sudah 1,7 miliar. Ya. Silahkan dicek nanti ya, sekarang bisa kita mudah data-datanya kita cari. Ya, begitu kecil kaum Yahudi, tapi Al-Qur'an menggambarkan ciri-ciri menarik, ya. Jadi kalau orang tua diingatkan oleh Rasulullah gitu kan, orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi gitu. Tentu ini maksudnya adalah kamu akan ikuti sunah-sunah Yahudi itu. Ya. Sehingga mereka nanti akan berpikir seperti Yahudi, berperilaku seperti Yahudi gitu. Itu yang Rasulullah ingatkan. Ya, jangan ikuti mereka, kan itu maksudnya kan mafhum mukhalafahnya, jangan ikuti mereka gitu. Nah, jangan ikuti mereka ini berarti maknanya apa? Tadi kan kita berdoa, berdoa maknanya harus paham ya. Kita tuh harus paham apa iman, harus paham apa kekufuran. Kita harus paham apa tauhid, harus paham apa musyrik. Kita harus paham Shiratal Mustaqim, kita harus paham Shiratal Al-Maghdub gitu ya. Kita harus paham juga Shiratal Ad-Dallin. Itu maknanya kita disuruh mempelajari. Itulah kenapa para ulama kita mereka sangat meneliti masalah ini ya. Faham bidang comparative religion, bidang studi agama-agama itu, orang barat baru mengenal itu abad 19. Ulama-ulama Islam dari abad ke-10, Abu Raihan Al-Biruni ya, sudah pergi ke India belajar bahasa Sanskerta dan menulis tentang agama Hindu ya. Abu Raihan Al-Biruni juga menulis agama Kristen. Nanti lihat Imam Syahrostani, ya kan, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab tentang tentang Kristen, Al Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih, ya, kitab beliau itu. Itu kitab yang cukup tebal itu ya. Jawaban yang benar terhadap orang yang mengubah agama Al-Masih. Itu kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Imam Al-Ghazali ya, menulis kitab kecil ya, Ar-Raddul Jamil li Uluhiyati Isa. Ya, jadi kritik yang bagus gitu ya terhadap konsep ketuhanan Nabi Isa itu. Jadi ulama-ulama kita dulu begitu, Fakhruddin Ar-Razi dan seterusnya. Sudah banyak diteliti, Ibnu Hazm meneliti tentang agama-agama. Ya, jadi Abdul Qahir Al-Baghdadi menulis kitab Al-Mihal wa Nihal ya, dan sebagainya. Karena memang Al-Quran itu ya memberikan petunjuk gitu ya, hati-hati loh, karena mereka tidak akan pernah ridho. Dan gimana mau ridho orang Yahudi itu dengan Al-Quran ini, kalau Al-Quran itu merupakan kitab gitu ya yang membeberkan tentang ciri-ciri mereka itu dalam sejarah. Dan Masya Allah ya, kalau apa Ijazul Quran itu menunjukkan gitu ya sifat-sifat kaum Yahudi yang ditunjukkan dalam Al-Quran itu bisa kita lihat faktanya sekarang ini gitu ya. Misalnya ya kan, coba lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 50 ya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh qultum ya Musa ya lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Ya, ingatlah ketika kalian, ya wahai Bani Israel, berkata kepada Nabi Musa, ya, wahai Musa, kami gak akan pernah beriman kepadamu sampai kami, ya kan, melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Nah, coba hadirin rahimakumullah, kita renungkan nih ya. Jawab apa kata-kata Bani Israel, kaum Yahudi pada Nabi Musa ini. Wahai Musa, kami gak akan mengimani Allah sampai melihat dengan mata kepala kami. Itu apa artinya? Itu kan empirisisme. Ya, empirisisme. Dia gak mau mengimani sesuatu, tidak menganggap itu sebagai ilm, ya. Sesuatu ilmu, sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang benar secara faktual, gitu ya. Bisa dilihat dengan panca inderanya. Ya, jadi ini paham empirisisme, ya, itu yang positivisme, yang dia nggak mau kalau nggak terindra nggak bisa, nggak mau ada siksa kubur nggak, ya, saya baru kalau nggak ngelihat sendiri ada orang yang mati itu disiksa malaikat dia nggak percaya gitu, atau orang yang dikubur itu ya bangkit dan menceritakan apa yang dia alami, oh, betul saya disiksa gitu, kalau nggak itu ya saya nggak percaya, gitu. Nah ini empirisisme, ya. Coba lihat sekarang dalam kurikulum pendidikan kita, ya, ya cerita tentang asal usul manusia saja. Mereka gali fosil, gali ini segala macam, direkayasa, direkonstruksi, ya, akhirnya di apa dibuat satu analisis, ya. Apa? Kenapa, Fadhan? Ada gangguan? Gambar kurang jelas. Maaf ya. Jaringannya ya. Ya minta maaf mungkin hujan ini kita ini lagi hujan di Pesantren Ataqwa Depok ini jadi mohon maaf ini karena wifi juga tadi mati tapi orang kita pakai jaringan yang profesional ini sudah tadi juga sudah datang juga tapi belum apa belum nyambung ya wifi kita ya. Jadi mohon doanya mudah-mudahan lancar. Ya. Sudah bisa. Baik, hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Jadi saya masih membahas tentang positivisme ini ya. Bagaimana Al-Qur'an mengingatkan ya satu sikap kaum Yahudi pada Nabi Musa dulu gitu bahwa mereka enggak mau beriman, ya kan? Enggak mau mempercayai sesuatu dengan yakin bahwa kalau tidak dengan mata kepala mereka sendiri gitu. Nah, itu dalam dunia sekarang itu disebut dengan empirisisme atau positivisme. Ya, itu yang aneh ya, mereka menolak ya sesuatu ilmu kalau tidak berdasarkan kepada pencapaian panca indera. Nah ini yang keliru ya mereka ini. Nah, oleh karena kita juga harus berhati-hati karena faham seperti ini bukan tidak ada ya. Ini sangat kuat sekali pengaruhnya dalam dunia pendidikan kita sekarang ini. Yang namanya sukses itu ya sukses materi ya. Yang namanya akhirat karena nggak terbukti gitu ya, sekarang secara indrawi, nah, itu dianggap sebagai cerita-cerita aja, ya kan? Tidak bisa dipastikan kebenarannya karena tidak ada bukti empirisnya. Nah ini yang keliru, ya kan? Karena kita mendasari, ya kita sebagai orang beriman, ya yang disebut ilmu itu bukan saja yang empiris, tapi juga yang rasional dan juga yang sifatnya khobar, ya khobar yang shodik itu. Nah, ini jadi Yahudi nih, hati-hati nih. Makanya kalau disebut kedua orang tuanya menjadikan anaknya Yahudi, gitu. Kedua orang tuanya menjadikan anaknya itu positivisme, mengikuti faham materialisme, ya. Bahkan keserakahannya jelas, ya, dalam surat Al-Baqarah 96, gitu ya. Wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayah. Kamu akan jumpai mereka merupakan manusia-manusia yang paling tamak, ya, kepada dunia ini. Jadi, Prof. Alatas menyebutkan bahwa kaum Yahudi Nasrani ini sekarang berhasil mewujudkan satu peradaban modern yang disebut dengan Western Civilization, ya, peradaban Barat ini. Yang ciri utama peradaban Barat ini memang sangat materialistik, ya, sangat materialistik. Nah, ini jadi kecintaan pada dunia yang berlebihan, kecintaan pada materi yang berlebihan itu. Nah, ini kan sifat-sifat Yahudi itu begitu jelas digambarkan dalam Al-Quran. ya. Ada contoh sifat lain yang begitu menonjol tadi itu, ya, sifat berkhianat kepada Nabi Musa itu, ya. 40 hari ditinggal Nabi Musa di Bukit Tursina, ya, beliau balik, ya, menjumpai kaumnya, mereka sudah menyembah patung anak sapi, ya, jadi tidak tahu terima kasih. Nah, ini wallahualam bishawab, tapi saya mau cerita faktanya, ya, coba bagaimana gitu ya, kisah Yahudi sekarang ini di Palestina, ya, kaum Yahudi sekarang ini berhasil, ya, bisa dikatakan merupakan satu kaum yang sangat berpengaruh karena dia berhasil, ya, menguasai opini, ya, dan keuangan gitu ya, juga dunia hiburan, ya. Satu kasus yang contoh yang menarik adalah bagaimana, ya, pernah Wakil Presiden Joe Biden, ya, Wakil Presiden Barack Obama itu pernah mengucapkan terima kasih, ya, kepada tokoh-tokoh Yahudi, ya, karena telah berhasil mengubah persepsi bangsa Amerika tentang perkawinan sejenis atau perkawinan homoseksual, ya. Saya pernah presentasi masalah LGBT ini gitu ya di Dewan Pertimbangan Presiden waktu itu, almarhum Pak Hasyim Muzadi masih ada, ya. Saya diundang di situ dalam pertemuan terbatas tentang masalah LGBT. Ada tiga menteri yang hadir waktu itu, yang diundang. Dua menteri hadir, Menteri Agama dengan Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Sosial yaitu Bu Khofifah waktu itu diwakili oleh seorang dirjennya. Jadi saya sempat mendengarkan pemaparan beberapa menteri tentang masalah LGBT itu, ya, terutama yang menarik dari Kementerian Kesehatan. Dan saya juga sempat menyampaikan presentasi tentang perkembangan LGBT, khususnya saya membandingkan perkembangan LGBT di Amerika dengan di Indonesia. Dan salah satu yang saya angkat waktu itu adalah tentang begitu cepatnya legalisasi, ya, perkawinan sejenis di Amerika itu, ya, tahun 2003 baru ada seorang uskup, ya, namanya Gene Robinson yang terpilih, ya, menjadi kepala gereja tingkat negara bagian di New Hampshire di Amerika. Ya, itu baru Gene Robinson, seorang pastor dari gereja Anglikan. Itu tahun 2003. Itu dunia sudah heboh. Dalam sejarah kekristenan 2000 tahun baru ada Gene Robinson. Vatikan sikapnya sampai sekarang masih tegas menolak perkawinan sejenis ini. Ya. Tapi bagaimana ini, ya kan? Pendeta, pastor gitu kan, malah memimpin gereja, padahal Gene Robinson ini seorang blatant homoseksual. Ya, dia seorang homo yang terang-terangan, ya, dia apa ya, punya pasangan, ya, punya suami atau istri itu Mark Andrew gitu. Itu tahun 2003, tahun 2015, ya, Mahkamah Agung Amerika sudah mengesahkan perkawinan sejenis ini, ya, dan tahun berikutnya, ya, itu Katedral Nasional Amerika sudah menyelenggarakan perkawinan sejenis. Dan Joe Biden, Wakil Presiden Obama waktu itu terbuka menyampaikan terima kasih, ya, kepada tokoh-tokoh Yahudi, ya, karena mereka yang dianggap berjasa mengubah persepsi bangsa Amerika, ya, tentang perkawinan sejenis ini. Ya, dan ada satu tulisan dari survei di Amerika, saya kutip, itu ternyata komunitas yang paling tinggi yang mendukung perkawinan sejenis di Amerika itu komunitas Yahudi. Jumlah kaum Yahudi di Amerika itu sekitar 2% saja, ya. Tapi mereka punya kekuatan, ya, dalam lobby, ya, di Amerika ada namanya IPAC, kan? Amerika Israel Public Affairs Committee, ya, itu kelompok lobby Yahudi yang sangat kuat di Amerika. Ya, jadi silahkan baca buku banyak buku-buku, ya, Paul Finley banyak mengungkap tentang lobby-lobby Yahudi di Amerika ini gitu, ya. Kemudian ada beberapa buku yang lain yang secara terbuka juga mengupas, ya. Jadi kalau di Amerika itu terbuka, ya, lobby Yahudi itu bukan sembunyi-sembunyi, itu bisa dilihat dan ditulis dalam beberapa buku, ya. Nah, begitu juga, ya, ketika seksual ini, perkawinan sejenis itu, ternyata sampai seorang wakil presiden pun mengucapkan terima kasih. Nah, dengan apa ya tokoh-tokoh Yahudi ini berhasil mengubah persepsi bangsa Amerika? Satu, dengan film, dan dua, dengan medsos. Ya. Ini yang perlu kita fahami betul ya. Waktu itu saya sempat menjadi saksi ahli juga di Mahkamah Konstitusi. Ya. Ini juga saya sampaikan tentang perkembangan perkawinan sejenis di Amerika itu. Ya, karena mereka akhirnya agama gitu ya, kalangan Yahudi, terutama ini Yahudi liberal nanti ya, itu yang kemudian memelopori ya legalisasi dari perkawinan sejenis. Dan tahun 2005 di Inggris ya, di sinagog Yahudi liberal itu sudah diselenggarakan perkawinan sesama jenis ini. Ya, di Israel kita bisa lihat ya perkembangan kelompok homoseksual yang sangat kuat, bahkan punya pengaruh ya dalam politik di Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, saya ingin mengingatkan ya, peringatan Rasulullah tadi bahwa orang tua mendidik anaknya gitu kan. Kalau orang tuanya yang menjadi anaknya itu menjadi Yahudi. Ya, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut ya, kamu akan ikuti ya sunah-sunah mereka. Jadi kalau saya memahami itu, mohon maaf ya, bahwa ini adalah Rasulullah Al-Quran itu sudah menjelaskan. Sampai ciri-cirinya disebutkan. Ya. Jadi studi tentang Yahudi ini sangat penting menurut saya. Ya. Saya dulu berniat menulis tesis saya, S2 saya itu tentang Zionis, ya, tentang Zionisme. Ya, saya beri judul Pragmatisme Politik Luar Negeri Israel. Waktu itu literatur-literatur tentang Yahudi itu susah di Indonesia. Saya datang ke LIPI, ya, saya datang ke satu lembaga penelitian internasional di Jakarta. Itu saya mencari literatur-literatur tentang Yahudi Indonesia zaman itu gak kayak sekarang ya, internet melimpah. Ya, saya nulis tesis tahun 2001. Ya, itu susah. Ya, berapa kali saya diundang oleh LIPI ya untuk membahas juga hasil penelitian mereka tentang misalnya tentang fundamentalisme Yahudi. Ya, dulu setelah saya selesai S2 ya, menulis tentang Yahudi itu, saya ingin melanjutkan studi ke SOAS, ke School of Oriental and African Studies di London. Itu tahun 2010 saya sempat berkunjung ke SOAS. Tapi waktu itu saya sudah menulis satu proposal ya, saya kirim surat ke SOAS. Surat itu diterima, dan via SOAS sampai menunjuk seorang supervisor saya, calon supervisor lah. Ya, namanya saya lupa, Dr. David siapa, kelihatannya dia Yahudi gitu. Jadi saya mengajukan proposal penelitian tentang pengaruh fundamentalisme Yahudi gitu ya, perkembangan fundamentalisme Yahudi terhadap perdamaian di Timur Tengah, atau khususnya perdamaian antara Israel dengan Palestina. Karena saya tesis saya S2 juga saya meneliti tentang perjanjian Camp David ya, dan bagaimana perspektif Zionisme gitu ya berpengaruh terhadap cara pandang politik luar negeri Israel. Ya, karena nanti ada kajian khusus ya dalam kuliah kita tentang Zionisme ini ya. Nah, di situ saya buat proposal gitu ya, dan proposal saya itu diterima. Kemudian saya waktu itu diminta oleh Dr. David, kemudian diminta untuk mencari supervisor lagi yang dari orang Palestina gitu. Nah, tapi karena tahun 2001 itu sibuk-sibuknya gitu ya, saya aktif di beberapa lembaga Islam, akhirnya tidak sempat. Ya, dan juga memang kuliah di sana kan mahal sekali. Ya, kuliah di Inggris itu ya 1 tahun ya, paling enggak harus menyiapkan dana sekitar 500 juta. Ya, sekitar itulah 400-500 juta. Nah, itu apalagi saya ngambil PhD kan, 3 tahun cukup berat. Ya, tahun 2010 anggaran pemerintah untuk beasiswa PhD 3 tahun di Inggris itu satu orang sekitar 1,2 miliar. Saya tidak tahu sekarang berapa. Jadi menurut saya penting ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kaum muslimin ini memahami betul ya, karena dunia sekarang ini enggak lepas dari itu. Bahkan dalam penelitian saya ya, tahun 65 berakhirnya Konsili Vatikan II yang kemudian Vatikan mengeluarkan dokumen ya, dari Konsili Vatikan itu dokumen Nostra Aetate ya. Itu salah satunya menurut analisis saya itu berubah sikap Vatikan terhadap Yahudi gitu ya, dan terhadap juga terhadap Muslim dan sebagainya ya. Itu faktor dominasi Yahudi ini. Jadi sekarang kita tidak bisa menafikan ya dunia karena pengaruhnya. Sekarang contoh sajalah ya, siapa yang bisa mencegah Yahudi menguasai Israel sekarang ini? Ya, menguasai Palestina, maaf ya kan. Padahal itu jelas-jelas melanggar aturan internasional ya. Jadi orang Yahudi ini gitu ya, itu jelas-jelas melanggar hukum internasional ya. Sekarang Amerika memindahkan kedutaannya ke Yerusalem ya, di masa Donald Trump bulan Desember tahun 2019 yang lalu gitu ya. Maaf, 2017 ya, bukan 2019, 2017. Ya, karena mereka berpikir tiap 50 tahun itu ada peristiwa besar. Ya, 1917 itu deklarasi Balfour. Ya, 1967 ya, Masjidil Aqsa dikuasai Yahudi. Ya. Nah, kemudian 2017 itulah ya, 50 tahun kemudian gitu ya, Donald Trump memaksakan itu ya, meskipun itu ditolak oleh hampir semua sekutu Amerika, negara-negara Eropa itu menolak kebijakan Amerika untuk memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem itu. Nah, di Nahimakullah ini Al-Qur'an sudah menggambarkan ya, sampai Nabi Musa itu sedih ya dengan perilaku kaumnya ini. Dalam surat As-Saff ya, Nabi Musa berkata wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum ya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin ya. Jadi ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya ya, ya qaumi lima tu'dzunani, wahai kaumku kenapa kamu menyakiti aku ya. Ya bayangkan hadirin sekalian ya, Nabi Musa itu ya, apa namanya, orangnya itu kan qawiyun amin. Nabi Musa itu orang yang perkasa kan. Ya, ceritanya dalam Al-Qur'an itu beliau itu orang yang kuat ya, mukul orang Mesir aja mati ya, orang kuat. Dan makanya Nabi Musa itu digambarkan tidak terlalu pandai ya berdiplomasi ya, ketika diutus oleh Allah untuk datang kepada Fir'aun ya, maka Nabi Musa minta bantuan Harun kan, karena Harun itu lebih apa namanya pandai ya berdiplomasi gitu. Jadi minta bantuan Nabi Harun itu. Nah, dalam kondisi seperti itu sudah menyelamatkan kaumnya, Nabi Musa itu menghadapi kaumnya seperti itu sedih gitu. Kenapa kamu menyakiti aku gitu. Alhamdulillah ya. Jadi apa maksud saya, hikmah apa yang bisa kita ambil ya dari peringatan Rasulullah ya, jangan didik anakmu ya menjadi Yahudi gitu ya, menjadi ya, Nasrani gitu. Ini peringatan yang penting dari Rasulullah ya. Di masa sekarang ini, di masa dominasi ya materialisme ya, satu peradaban yang mengusung bahkan ateisme gitu ya, itu mudah-mudahan kita bisa ya mendidik anak kita gitu ya tetap dalam Islam ya, sesuai dengan fitrahnya ya, jangan sampai justru terjebak. Jadi anak itu sekarang ini ya nggak usah dikirim ke Israel sana gitu ya, itu bisa-bisa kalau tidak hati-hati ya menjaga anak ini ya, itu dia bisa berpikir seperti Yahudi, berperilaku seperti sifat-sifat Yahudi yang digambarkan dalam Al-Qur'an tadi ya, menjadi serakah dunia ya, menjadi materialistis ya, menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih ya kan, mudah khianat ya kan, ngeyel dalam bahasa Jawa itu ya, membangkang perintah Allah ya, udah diluruh begini ada alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Dan satu lagi yang dalam realitas modern ya, kaum Yahudi ini menjadi pelopor loh dalam liberalisasi agama ya. Jadi kalau istilah sekarang ada Islam liberal, ada Kristen liberal ya, ada Hindu liberal, itu yang pertama ya menempelkan kata liberal itu Yahudi ya, liberal Judaism, lihat itu di internet aja, klik aja gitu liberal Judaism, lihat fahamnya itu. Ya, jadi saya pernah menulis artikel itu dari Yahudi liberal gitu kan ke Islam liberal. Karena kalau kita mau faham pemikiran yang menyebut dirinya Islam liberal, liberal Islam, itu lihat aja liberal Judaism, liberal Yahudi ini, ya Yahudi liberal itu. itu bagaimana pandangan terhadap kitab suci, menjadikan kitab suci produk budaya, nanti menggunakan model hermeneutika, ya, studi kritik sejarah dan seterusnya. Yang intinya sebetulnya ya mereka itu cuma begini kok, sudahlah ajaran agama ini gitu ya, itu sudah harus diubah. Lihat saja sekarang liberalisasi agama, ya. Jadi yang memelopori perkawinan sejenis, ya kan? Soal yang itu sudah jelas loh dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 13. Itu kitab Yahudi. Itu Hebrew Bible, ya, yang oleh kaum Nasrani diambil sebagai perjanjian lama, Old Testament. Ya, perjanjian lama, ya, Old Covenant. Ya. Itu kitab Imamat pasal 20 ayat 13 jelas orang homo itu hukumannya mati. Ya, baca itu kitab Imamat pasal 20 ayat 13. Sekarang mudah cari aja di internet. Ya, pasal 20 ayat 13. Itu hukuman mati. Tapi coba gimana kemudian, ya? Saya pernah menulis ini ya. Apa namanya? Buku tinjauan historis konflik Yahudi Kristen Islam ini. Itu alhamdulillah kan ini saya tulis di waktu saya kuliah di Malaysia, karena perpustakaan di Istak itu cukup lengkap ya, ada ensiklopedia Judaika ya, ada buku-buku tentang Yahudi. Jadi saya banyak merujuk referensi-referensi tentang sejarah Yahudi gitu ya, history of Jewish people ya, itu dari buku-buku Yahudi gitu. Itu cukup menarik ya, bagaimana mereka menggambarkan tentang sejarah mereka sendiri ya. Dan ya saya memandang bahwa karena kita harus memahami al-maktub al-dhol ini ya, kita harus teliti, kita harus tahu gitu. Kalau nggak tahu nanti kita terjebak ya. Ya mohon maaf, saya sering tanya anak-anak sekolah pesantren gitu ya, santri gitu, saya tanya ya, coba konsep negara maju saja yang sekarang masih diajarkan di sekolah-sekolah kita, dari zaman saya sampai sekarang ini, itu masih diajarkan bahwa kemajuan itu adalah kaitannya dengan materi, pendapatan, ya kan? Negara maju itu negara yang income per kapitanya sekian, ya, itu materialistis, ya. Maka kita diplok proyeksikan kita akan jadi negara maju, apa yang kita kejar adalah pendapatan. Nah, karena pendapatan itu volumenya yang kita kejar, supaya pendapatannya besar, maka pertumbuhan penduduk dikecilkan. Supaya kuenya, kan gitu ya, kalau angka pembaginya kecil, gitu kan, maka kue yang dibagi itu akan besar. Nah, kalau kita dapat angka sekian, 9.000 US dollar per tahun, atau misalnya sampai 12.000 US dollar per tahun, baru kita dibilang maju. Nah, anak-anak itu coba ada di sekolah diajari begitu. Ya, kamu itu sukses, kamu itu ini kalau kamu ya diterima di kampus favorit. Yang namanya kampus favorit, jurusan favorit itu jurusan yang bisa mengantarkan kamu ya menjadi orang kaya, ya. Ya kamu dapat materi dari situ. Itu yang jadi utama, ya. Bukan berarti orang Islam itu disuruh miskin, orang Islam itu tidak begitu konsepnya. Orang Islam itu disuruh memimpin. Orang Islam itu disuruh ya menguasai dunia, disuruh menjadi yang terbaik. Tetapi itu bukan yang utama. Yang utama itu orang itu jadi orang baik, ya, bukan yang serakah. Ini kalau kita tidak hati-hati ya, dinahulah, anak jadi punya persepsi, oh maju itu di situ ya, negara maju itu negara yang kaya. Selalu kalau sekarang kan kemajuan itu kemajuan yang linear, change, perubahan gitu. Maju, tidak ada ujungnya. Padahal maju itu kan harus ada tujuan. Kalau orang enggak ada tujuan, enggak ada kemajuan. Kita dibilang maju karena kita mendekati titik tujuan. Nah, Prof. Alatas menggambarkan tujuan itu tidak boleh berubah. Kalau tujuan berubah-ubah, kita enggak akan pernah maju. Ya, jadi kita ini hidup itu maju kalau kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin takwa. Ya, maka dalam surat Al-A'raf 96 Allah mengingatkan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama' wal ard. Jika penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, pasti ya kami kucurkan berkah dari langit dan dari bumi. Ya, itu. Jadi Allah menjanjikan itu. Nah, mestinya kita gitu ya, kita didik anak-anak dari kecil itu jangan dengan konsep materi tadi, dengan konsep materialis. Ya. Negara kamu itu maju kalau negara kamu itu punya duitnya banyak. Padahal dia ngafal Quran. Tapi konsep-konsep Al-Quran tentang kemajuan, ya kan, nggak masuk. ya, di kepalanya. Karena justru konsep Yahudi yang masuk, ya mohon maaf, itu konsep materialistis tadi itu, ya, bahwa maju itu kalau dia kaya. Maka lihat ya, orang memuja kekayaan, memuja kekuasaan, ya, memuja popularitas, ya, kadangkala tak terlalu berlebihan. Ya, jadi sekali lagi, Islam bukan agama yang menolak kekayaan, menolak kekuasaan, menolak popularitas, tidak. Ya, tapi semua itu sarana, bukan tujuan. Sarana untuk ya memperjuangkan kebaikan, sarana untuk ibadah kepada Allah. Ya, jadi letakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu ajaran Islam, itu adil. Ummatan wasato, umat pertengahan, umat yang adil. Ya. Bukan anti materi. Kemudian kalau ajaran ya baik gitu kan, orang mau jadi orang baik, tinggalkan harta, tinggalkan tahta, tinggalkan keluarga, ya kan, tinggalkan tapi sekarang yang susah ini tinggalkan kuota gitu ya. Tinggalkan kuota, tinggalkan pulsa, itu sekarang susah itu. Karena di tengah belantara pun perlu pulsa, perlu kuota ya. Jadi enggak bisa begitu ya. Kita Islam itu agama yang adil. Ya, maka dicontohkan dalam sejarah Islam, ya, orang-orang Muslim itu justru orang-orang yang berjuang menjadi yang terbaik untuk menjadi pemimpin. Nah, tapi kita disuruh menaklukkan dunia, tapi tidak boleh mencintai dunia, karena kita harus melihat bahwa tujuan hidup kita bukan dunia ini. Ya, kebahagiaan tertinggi itu bukan kebahagiaan di tingkat panca indera materi, tidak. Kebahagiaan tertinggi itu adalah kebahagiaan jiwa, ya, kebahagiaan ibadah, kebahagiaan zikir, kebahagiaan iman, yang disebut Rasulullah sebagai halawatal iman, ya, jadi manisnya iman itu lebih tinggi daripada segala. Di surga nanti kenikmatan tertinggi itu ru'yatullah, ya, jadi puncak kita senang melihat segala macam keindahan, tapi puncak segala keindahan itu, ya, adalah ru'yatullah itu. Nah, jadi rahimahumullah. Ini ya, kita sekali lagi kembali kepada materi kita ya, jangan didik, peringatan Rasulullah, jangan didik anak-anak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya gitu kan. Itu maksudnya kita didiklah dengan benar ya. Tadi kita sudah bekali, jadi kita harus paham ya bahwa sekarang ini ya anak-anak itu ya kalau tidak hati-hati dia kena paham ini ya. Ya, paham dia aja sekarang paham tadi liberalisme ya. Pluralisme ya begitu kuat ya, menganggap agama tidak penting ya. Dalam sejarah nanti Freemason gitu, saya itu contoh saja gitu ya, bagaimana peran Freemason ya dalam meruntuhkan Turki Utsmani. Freemason kan semboyannya liberty, equality, fraternity, kebebasan ya. Dengan semboyan kebebasan itu ya, kaum Yahudi di Eropa waktu itu gitu ya, itu berhasil melawan ya. Ingat gak dulu ada novel yang sempat menghebohkan, akhirnya difilmkan, yaitu The Da Vinci Code, ya, karangan Dan Brown itu. Itu novel itu sangat menghebohkan, sampai saya sempat nulis satu artikel tentang novel The Da Vinci Code itu. Tapi setelah saya teliti gitu ya, Dan Brown, kemudian tokoh-tokoh yang digambarkan dalam novel itu, saya menduga ini Freemason, karena seorang tokoh penting dalam novel Dan Brown ini mengatakan bahwa semua agama itu fabrikasi, ya, semua agama itu fabrikasi, ya kan. Novel ini kan betul-betul meruntuhkan ya teologi Kristen, terutama Katolik kan, karena dia kan digambarkan Yesus di situ itu sempat menikah kan dengan Mary Magdalena itu. Ya, dan Dan Brown itu pandai menggambarkan itu lebih bagus baca novelnya daripada lihat filmnya. Ya, seolah-olah di situ Yesus kawin dengan Mary, punya keturunan gitu kan. Nah, keturunan Yesus itulah yang selama ini ada dinasti Merovingian di Perancis itu. Dan itu yang dikejar-kejar oleh Vatikan, ya. Nah, novel itulah yang menggambarkan jadi tegang, ya. Jadi menarik ceritanya di situ, ya. Sehingga novel itu sempat menghebohkan bisa dikatakan menghebohkan dunia ya. Novel itu menarik, diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nah, jadi jadi pekerjaan untuk merusak agama. Kan itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 75. Afatat mauna ayu minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasmauna kalamallah thumma yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apa kamu ingin, ya, kamu berminat betul mereka, ya, akan beriman kepada kamu, ya. Ayu minu lakum wa qad kana fariqum minhum, dan sungguh telah ada sebagian Bani Israel itu, ya, apa namanya, maksudkan fariqum yasmauna kalamallah, mereka sudah mendengar loh kalamullah itu. Tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka merusak itu, ya, mengubah-ubah itu kalamullah itu. Mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu itu. Jadi artinya apa? Al-Qur'an menggambarkan bahwa ada segolongan kaum Yahudi, ya, yang mereka kemudian merusak ayat-ayat Allah itu. Yuharifun la kalimaan mawadiihi, gitu. Ya. Ya, merusak ini, ya, dalam ayat 79-nya juga fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Ya, celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Ya. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Ya. Coba ayat berapa tadi? Ayat 79, ya. Ya. Ya. Wailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila, ya. Untuk mereka itu jual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang sangat murah. Wailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka itu. Wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah apa yang mereka perbuat itu, ya. Jadi ini jelaskan, mereka merusak ayat-ayat Allah itu, merusak agama Nabi Musa itu dirusak, milah Musa itu dirusak oleh kaum Yahudi ini, gitu, ya. Itu gimana caranya? Satu, ayat-ayat Allah dirusak, ya. Ya tadi itu ayat 75-nya. Yang ayat 79-nya mereka nulis-nulis, tapi dimasuk-masukkan ini hadza min indillah. Itu bukan dari Allah, dimasukkan. Ya. Saya ada satu buku judulnya Agama Israel Kuno, ya, di Jakarta itu. Agama Israel Kuno. Terbitan BPK, ya, Badan Penerbit Kristen. Nah, itu di buku itu dijelaskan tentang sejarah perjanjian lama itu. Ya, maka hati-hati kalau kita menyebut, ya, ini di sekolah-sekolah kadang masih diajarkan begini, ya, ada yang bahwa agama Yahudi itu pembawanya Nabi Musa, gitu kan, kitabnya Taurat. Nah, itu hati-hati itu, ya. Kalau disebut Taurat, istilah sekarang Yahudi dan Kristen, maksudnya Torah itu, ya, Torah atau Taurat itu Pentateuch, itu 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama atau Hebrew Bible itu. Jadi kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Nah, itu yang disebut dengan Five Book of Moses. 5 kitab Musa. Ya, itu istilah mereka. Ya. Nah, kitab Taurat itu disebut, mereka menyebut Taurat. Nah, bagi kita orang Muslim, ya, memang itu dulunya, ya, kita mengakui itu kitab yang dulu pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi Al-Quran menjelaskan kitab itu sudah diubah-ubah. Bahkan dalam buku Agama Israel Kuno itu dijelaskan kitab ini mengalami berbagai perubahan redaksi, gitu, ya, ditambah dikurang sampai akhirnya tidak diketahui lagi mana yang sebetulnya asli, mana yang sisipan, mana yang tambahan, gitu. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, kita artinya ginilah, ya, kalau sebagian Yahudi ini merusak agama mereka, gitu, ya, yang sekarang akhirnya banyak orang tersesat karena itu, gitu, ya. Maka kan kemudian diturunkanlah Nabi yang terakhir, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, kitab inilah yang kemudian, ya, satu-satunya kitab yang murni, otentik dari Allah, kitab wahyu. Maka hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Al-Quran itu hudal linnas, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Ya, bukan hanya petunjuk bagi orang Islam saja. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan apa, penjelas, ya, penjelas, penjelasan, ya, apa, dari petunjuk dan sebagai pembeda. Nah, itu jadi kembali, ya, kepada peringatan Rasulullah, ya, jangan didik anak menjadi Yahudi terutama ini, gitu, ya, kalau melihat situasi sekarang ini, peringatan Rasulullah ini sangat relevan untuk kita renungkan, apalagi kita juga setiap hari berdoa, ya. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita harus betul-betul memahami, ya, dari jalan mana, ya, kita ini di umat Islam itu dilemahkan akidahnya, akhlaknya, ya. Al-Qur'an memberikan banyak petunjuk, ya, dan kita juga bisa melihat perkembangan fenomena yang sekarang ini. Kita perlu sangat berhati-hati dalam mendidik, ya. Jadi kita bukan hanya harus tahu yang baik, tapi kita harus tahu siratal mustaqim, tapi kita harus tahu siratal al-maghdub. Kita harus tahu juga siratal ad-dallin itu. Ya, jadi kita juga harus tahu mana yang lurus, tapi harus tahu mana yang bengkok. Ya. Saya punya pengalaman menarik itu, ya. Saya mendapatkan hadis ini ketika mengisi pengajian di Mas Kumambang, Pesantren Mas Kumambang Gresik. Waktu itu saya diundang oleh Kiai Haji Naji Ahyat. Beliau ini seorang ulama yang menurut saya alim, ya. Bahkan saya mengenal tulisan Kiai Haji Naji Ahyat itu sejak SMA. Ya, waktu saya SMA di SMA Negeri 2 Bojonegoro, atau dulunya waktu zaman saya di situ SMPP itu, waktu saya di pesantren juga, itu saya mendapatkan buku dari paman saya, ya, judulnya Iman Jalan Menuju Sukses. Itu karangan dari Kiai Haji Naji Ahyat. Buku itu suka sekali saya karena memberikan motivasi untuk berprestasi. Ya, Iman Jalan Menuju Sukses. Buku Kiai Haji Naji Ahyat. Nah, suatu ketika, alhamdulillah, ya, saya enggak kenal beliau, tapi kami sama-sama menjadi pengurus Dewan Dakwah. Ya. Beliau sebagai pembina, waktu itu saya sebagai ketua Dewan Dakwah. Ya, terakhir, nah, saya itu sempat diundang ke pesantren beliau di Mas Kumambang Gresik. Ini termasuk pesantren yang tua, ya, pesantren terkenal di Gresik, pesantren Mas Kumambang. Waktu itu saya diminta ngisi pengajian. Saya terkejut karena ternyata saya harus mengisi tentang liberalisme itu di hadapan ribuan orang. Saya baru sekali itu menyaksikan di pondok pesantren, ya. Saya mau ngisi ceramah, orang yang datang pengajian itu datang dengan truk, ya. Ada apa macam-macam lah, ada bapak-bapak, ibu-ibu itu pakai truk, banyak truk datang, ribuan orang. Di panggung itu saya harus menjelaskan masalah liberalisme itu yang saya belum pernah mengalami seperti itu, ya. Dan di situ saya kagum dengan Kiai Haji Ahyat, ya. Menjelaskan masalah liberalisme itu simpel sekali, ya. Jadi dengan cara yang sangat mudah, dengan bahasa Jawa yang halus gitu, ya, di hadapan para hadirin yang banyak orang dari berbagai kampung datang ke situ. Nah, pada kesempatan itulah beliau mengembangkan satu hadis yang sangat menarik, yang kemudian hadis itu saya telusuri, ya, saya catat betul hadis itu karena hadis ini penting. Jadi satu ketika Rasulullah di hadapan para sahabat, ya, menggambar sebuah garis yang lurus, ya. Jadi kemudian Rasulullah mengatakan begini, hadza siratullahi mustaqima, ini jalan Allah yang lurus. Ya. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Ya, itu dalam riwayat Imam Ahmad, ya. Jadi kemudian Rasulullah menggambar pada garis yang lurus tadi, garis yang bercabang ke kiri dan ke kanan, ya. Ke kanan dan ke an yaminihi wa an shimalihi, dari kanan dan dari kiri. Ke kiri, ke kanan dan ke kiri gitu, ya. Tsumma qala hadhi subul mutafarriqah, kata Rasulullah. Beliau kemudian mengatakan ini adalah jalan yang bermacam-macam. Wa ala kulli sabilin minha syaitonun. Dan di setiap jalan yang menyimpang ini ada setan. Yad'u ilaihi, yang setan ini menyeru, ya, menyeru kepadanya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini diingatkan nih, ya. Bahwa kita ini selalu berusaha menetapi jalan yang lurus, tapi hati-hati, ya, ada usaha-usaha untuk selalu, ya, membelokkan kita, mengeluarkan kita dari jalan yang lurus itu. Nah, inilah tanggung jawab orang tua, ya, pendidikan anak itu hati-hati itu. Kita ingin mendidik yang baik, tapi tantangannya juga tidak ringan, ya. Salah satu yang secara eksplisit, secara verbatim disebutkan oleh Rasulullah adalah hati-hati, ya, dengan al-maktub dan al-tolim. Ya, jangan didik gitu kan anak-anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi yang mengikuti, ya, sunnah-sunnah mereka. mengikuti tradisi mereka, cara berpikir mereka. Itu yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi anna sunana mangkana qablakum syibrun bi syibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujrin tabin wa dakhaltumuh. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa menjalankan ya pendidikan kita ya betul-betul tetap dalam siratal mustaqim tadi ya, yang memperkuat fitrah kita ya, terutama diperkuat nanti dengan adab dan ilmu. Nah, itu pentingnya ya, orang tua memahami, saya bilang tadi pagi ya, itu tentang pemikiran kontemporer itu. Nah, di rahimakumullah, saya kira kita sudah satu jam ya kuliah malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Mungkin kalau ada pertanyaan setengah jam berikutnya bisa kita isi dengan soal jawab. Ya, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ya, silakan. Yang pertama dari saudara Ijal Harahap, Ustaz, apakah memukul dalam batasan wajar masih bisa diterapkan dalam proses pendidikan anak di zaman modern ini? Ya, kalau memukul itu tidak wajib ya. Jadi kalau menurut saya itu wisdom, itu kebijakan, itu hikmah. Ya, kalau di era sekarang ya sebaiknya menurut saya jangan. Di pesantren At-Taqwa pun kita sudah menghindarkan itu, nggak boleh, kita tegaskan ya, jangan memukul ya, tapi kita tidak boleh kehilangan sikap ketegasan dalam pendidikan ya. Jadi kalau anak melanggar ya kita berikan peringatan ya, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 ya, panggil orang tuanya ya, tanda tangan ya, tanda tangan, kalau sekali lagi melanggar ya mengundurkan diri itu. Jadi kita tetap tegas, tapi karena sekarang ini eranya beda sekarang ini ya. Ini sekarang ini era apa ya, personal right, human right ini kan. Jadi anak-anak itu nanti kalau dipukul dianggap menggunakan kekerasan ya. Zaman beda. Saya dulu SMP itu ya. SMP Negeri Padangan Bojonegoro itu, saya itu menyaksikan teman saya ya ditempelengi di depan kelas. Guru saya waktu SMP itu nempelengnya bukan pelan ya, sekencengnya itu. Sampai mukanya merah dan nangis anak itu. Waktu itu enggak ada itu orang tua yang protes atau gimana gitu ya. Bahkan saya punya guru dulu ya. Itu kita serem banget, guru SMP itu, guru gambar saya itu. Itu kalau kita salah gambarnya langsung ditongrongi langsung, kalau enggak di sentil gitu ya, dia pakai bawa kunci motornya itu langsung dipukul aja kepalanya dak gitu. Ya, itu dulu itu ya, dulu guru ngaji juga begitu, bawa rotan biasa aja gitu. Nah, zaman sekarang sudah berganti. Ini perlu kebijakan. Jadi kalau saya ya menyaran, kecuali kalau sudah komitmen ya kan, ya bahwa gini ya, orang tua boleh ya anaknya dipukul gitu ya. Itu kecuali gitu ya, untuk mendidik ya dalam batas yang wajar ya, bukan karena marah. Jadi ingat Rasulullah mengingatkan pada kita, jangan mengambil keputusan saat marah. Nah, ini terutama pada guru. Ya, jangan mengambil keputusan saat marah. Hakim pun itu kalau mau marah jangan memutuskan perkara gitu ya. Jadi itu bisa nanti berlaku tidak adil. Ya, jadi saran saya lah ya, dalam kondisi sekarang usahakan janganlah ya, jangan menggunakan kekerasan. Tapi menurut saya kita jangan kehilangan prinsip ketegasan. Kita tegas bukan berarti keras, tegas sikapnya. Ya, itu ya saran saya begitu. Makasih. Dari langganan saudara Anggi Wibowo. Bagaimana ya Ustaz menjelaskan secara rasional konsep ketuhanan dalam Islam yang bisa mengcounter konsep ketuhanan Hindu, Kristen, Yahudi dan agama yang lainnya? Terima kasih. Nanti itu kita bahas insya Allah di materi ke-8 besok ya, jam 9 insya Allah, tentang konsep Tuhan ya. Kita bahas besok insya Allah ya. Pertanyaan yang kedua silakan. Bayu Pratama, apakah dengan tidak menyekolahkan anak dan mendidik mereka di rumah menjadi solusi untuk kita di Indonesia, Ustaz? Ingat sistem pendidikan di Indonesia berkiblat ke barat dan sangat mempengaruhi pemikiran anak-anak tersebut. Ya, itu tergantung kesiapan orang tua. Jadi saya tidak mengatakan bahwa homeschooling lebih bagus dari sekolah. Pertama, sangat tergantung pada kesiapan orang tua mendidik anaknya. Tadi kalau orang tuanya siap, ya punya ilmu, ya punya waktu, ya, dan punya keseriusan, niat, tekad untuk mendidik anaknya sendiri, kalau menurut saya sarankan silahkan didik di rumah, ya. Tapi kalau orang tuanya nggak siap, sibuk, gitu ya, kapasitas ilmunya belum, gitu ya, menurut saya lebih aman, ya, anak tetap dicarikan guru, ya, saya dicarikan guru, baik itu di sekolah, ya, maupun di pesantren dan sebagainya. Nah, sekarang kalau misalnya begini, bagaimana kalau anaknya tetap disekolahkan di sekolah-sekolah yang umum tadi itu, ya kan? Ya, menurut saya sih, insya Allah, selama orang tua memonitor dengan baik, ya. Jadi, saya tidak ingin mengatakan bahwa anak kalau sekolah di sini materinya ada yang keliru, nanti akan jadi begini, enggak. Itu sangat tergantung pada anaknya, ya. Ya, saya begini ya, minta maaf ya. Saya waktu saya SMA, bahkan waktu saya SMP, ya. Saya waktu SMP itu, saya kan dapat pelajaran sejarah SMP tentang sejarah Turki, saya masih ingat. Saya sudah baca tulisan di majalah Panji Masyarakat yang menjelaskan tentang siapa Kemal Atatürk, tokoh sekuler itu. Jadi waktu saya SMP, saya sudah punya ya persepsi bahwa sekularisme itu tidak baik. Ya, jadi waktu tahun 70-an itu saya sudah membaca banyak tulisan ya, terutama dari Buya Hamka yang mengkritik sekularisme itu. Nah, waktu saya SMA, misalnya gitu ya, saya SMA, SMA saya kan sama diajar juga teori evolusi lah, segala macam itu, ya, saya sudah punya, alhamdulillah saya bisa memahami bahwa teori evolusi itu, saya bilang tidak ilmiah. Bahkan guru biologi saya waktu itu saya kritik ya, dengan cara yang halus. Saya sudah membaca buku Al-Quran Dasar Tanya Jawab Ilmiah, waktu saya SMA itu. Jadi saya sudah mengkritik teori evolusi, sehingga guru saya bilang guru biologi itu bahwa itu teori evolusi tidak ilmiah, kan kita belajar metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa? Observasi, hipotesa, kemudian eksperimen dan kesimpulan. Gitu. Nah, ketika saya tanya begitu, guru biologi saya bilang begini, Adian, ini pelajaran biologi bukan pelajaran agama, karena beliau juga tahu saya tinggalnya di pesantren. Ya, saya sudah baca buku-buku yang mengkritik teori evolusi waktu saya SMA itu. Jadi nggak masalah misalnya gini ya, anak ditaruh di sekolah umum misalnya ini, tapi bekali anak gitu ya dengan pemahaman tentang tadi itu, konsep-konsep yang keliru, pemikiran kontemporer. Kan salah satunya tadi saya bilang menjadi guru keluarga itu harus tahu ilmu-ilmu kontemporer gitu ya, yang dia tidak sesuai dengan Islam, supaya bisa mengkritisi. Harus tahulah virusnya, jenis virusnya ini, supaya bisa mengendalikan atau menaklukkan virus itu ya. Nah, itu pentingnya. Jadi saya bilang tadi, apakah harus di rumah? Tergantung sebenarnya. Kalau orang tuanya siap, silahkan, itu lebih bagus. Kalau orang tuanya kurang, belajar ya, sambil belajar itu silahkan anaknya dititipkan ya. Tapi yang penting niatnya fahami konsep pendidikan Islam itu dengan baik. Insya Allah itu mau anaknya di rumah, anaknya di sekolah, anaknya di pesantren, kalau orang tuanya faham, apalagi orang tuanya juga terus mendoakan anaknya, insya Allah jadi orang baik. Ya, begitu. Ada lagi? Selain ini dari saudara Sultan Taslim, pertanyaannya agak, apakah benar Corona itu teori konspirasi, maksudnya itu dikaitkan dengan? Iya, saya baca di satu YouTube ada seorang ustadz yang mengatakan begitu. Jadi begini saja ya, saya terus terang saya belum menonton itu secara detail. Kalau saya begini ya, dalam Aqaid Nasafiyah disebutkan thumma asbabul ilmi linnasi salasatun. Ya, sebab manusia meraih ilmu itu ada tiga. Satu dengan panca indera, ya. Jadi kita bisa mengatakan virus corona ini dibuat oleh Freemason. Kalau saya tahu orang Freemason, saya lihat sendiri itu orang Freemason membuat virus corona itu. Itu artinya empirical knowledge. dengan panca indera tahu, ya itu berarti jadi ilmu tuh, informasi itu bisa kita terima. Yang kedua, wabil akli, ya dengan akal. Nah ini bisa nih teori konspirasi, tapi menurut saya itu masih dugaan, ya. Jadi kalau kita tidak melihat sendiri, maka kemungkinan itu dari khobar, dari berita. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah virus corona itu konspirasi bikinan Freemason misalnya gitu, ya saya harus baca, harus tahu, dan yang sumbernya harus otoritatif, bisa kita percayai, ya. Tapi kalau sumber-sumber itu belum bisa kita percayai, lebih baik kita bilang, ya ini dugaan, ya ini dugaan. Jadi bedakan ya antara dugaan, ya kan, analisis dengan fakta. Ya, jadi kalau fakta itu memang betul-betul itu fakta, ya. Jadi kalau tidak ya jangan, ya. Ini hati-hati dalam, ya, termasuk kita lah ya para ustadz juga menurut saya perlu. Tapi saya tidak bisa menyimpulkan karena saya tidak tahu, gitu kan. Saya tidak tahu apakah itu betul atau tidak. Hanya saya memberikan indikasi saja. Kita bisa terima kabar itu betul kalau beritanya memang soheh lah, kira-kira begitu kan. Beritanya itu masuk akal. Ya, beritanya itu benar, sumbernya itu bisa kita percayai. Ya. Itu, ya. Dari saudari Osda Amalia. Ada dua pertanyaan. Pertama, saya melihat adanya fenomena anak-anak alumni pondok pesantren yang berubah dalam tanda kutip berubah ketika masuk perguruan tinggi negeri, nilai-nilai keislamannya hilang. Apakah ini terjadi karena pondasi agamanya memang belum kuat sehingga mudah terpengaruh lingkungan dan berbagai pemikiran yang berkembang di kampus? Yang kedua, apakah konsep umat pertengahan tadi sama dengan Islam moderat? Ya, pertama tadi dibilang anak-anak pesantren yang masuk perguruan tinggi negeri berubah. Itu kalau kita bicara dari sudut metode penelitian, ya itu harus jelas, ya. Jadi berapa yang berubah? Kalau kita bilang anak pesantren, saya anak pesantren juga, saya di perguruan tinggi umum juga, alhamdulillah. Justru ya ketika saya masuk IPB waktu itu, ya karena saya istikharah terus gitu ya, dan akhirnya waktu itu saya diterima di dua kampus, ya dari SMA itu saya dapat IPB, satu lagi saya diterima di jurusan fisika di IKIP Malang. Akhirnya saya istikharah, saya ambil IPB. Alhamdulillah ternyata di IPB itu saya banyak jumpa ulama-ulama yang bagus, hebat lah gitu ya. Saya ketemu Kiai Abdullah bin Nuh, saya ketemu Kiai Didin Habiduddin, ya kan, saya ketemu Ustaz Abdurrahman Al-Baghdadi, dan banyak ulama-ulama yang Kiai Haji Soleh Iskandar, ya, berulang kali. Bahkan saya sempat jumpa dengan Pak Natsir juga, ya. Jadi waktu di perguruan tinggi umum itu menurut saya justru fondasi pesantren saya semakin bertambah, ya. Jadi itu perlu ada penelitian. Kalau kita katakan ada ya beberapa orang lulusan pesantren setelah masuk kampus, bukan hanya pendidikan umum, yang masuk perguruan tinggi agama juga bisa berubah, ya, bisa berubah menjadi sekuler, bisa berubah menjadi liberal, ya kan. Nah, kita pertanyaannya kan kemudian kita tanya kenapa, gitu kan, kenapa mereka berubah. Ya sebetulnya saya harus tanya yang berubah itu, harus kita teliti, ya kan, kenapa dia berubah. Ya, jadi saya pernah kalau Anda baca novel Kemi, ya itu ada kisah itu, ya kisah seorang, bahkan itu kisah tentang santri juga yang kemudian berubah. Kenapa dia berubah menjadi liberal gitu? Ada ceritanya itu, baca Kemi itu, ya novel Kemi itu, dan bagaimana nanti cara mengatasinya itu biar. Nah, maka dalam novel Kemi itu saya gambarkan di situ ada sosok namanya Kiai Rois kan, yang bijak, ya. Dan dari pengalaman itu bagaimana supaya membentengi, ya. Sama, jadi begini, teorinya itu sama dengan kayak teori penyakit, ya. Jadi untuk menangkal wabah penyakit fisik maupun pemikiran harus dilakukan yang namanya vaksinasi. Tubuh itu dibuat kebal duluan gitu. Jadi ini makanya saya sarankan, ya. Saya merumuskan yang namanya pesantren itu menurut saya harus punya ciri minimal 6. Ya, ciri pesantren itu, ya. Itu baru menurut saya ini pesantren yang ideal nih. Satu, di pesantren itu harus ada keteladanan. keteladanan, ya kan, pimpinan kiai gitu ya, dan para guru di situ. Ya, guru kiai harus jadi teladan. Yang kedua, ada penanaman adab ya atau akhlak mulia. Ini harus ini pesantren ini, ya. Penanaman adab ini prioritas. Kemudian yang ketiga, ada proses pembelajaran tafaqquh fiddin. Namanya pesantren itu memang yang utama mendalami agama. Ya, jadi ini jadi bukan hanya menghafal Quran ya, tapi perlu juga memahami makna Al-Quran. Jadi harus belajar bahasa Arab, harus belajar ilmu tafsir ya dan sebagainya. Ketiga ya, apa namanya? Memahami apa tafaqquh fiddin. Keempat, pesantren itu harus menanamkan ya jiwa dakwah. Ya, ruhud dakwah tadi itu. Ya, jiwa dakwah itu. Kemudian yang kelima, pesantren itu harus menanamkan jiwa kemandirian. Ya, santri harus dididik menjadi orang-orang yang mandiri. Jiwanya merdeka. Itu sangat penting. Nah, yang keenam, pesantren itu harus menurut saya ya, mengajarkan pemikiran-pemikiran kontemporer. Karena para santri, jangankan setelah keluar dari pesantren, sekarang pun ya para santri itu sudah berinteraksi dengan pemikiran kontemporer. Jadi harus diberikan pemahaman. Sudah berinteraksi dengan berbagai virus lah, kira-kira gitu ya. Harus diberi ilmu tentang virus ya, supaya dia kebal sejak awal. Di pesantren sudah kebal. Nanti begitu nanti dia masuk perguruan tinggi umum segala macam, dia niatnya sudah ikhlas ya. Nah, insya Allah dia mampu menangkal itu. Jadi barangkali itu lebih persiapan supaya keluar dari pesantren santri itu sudah siap gitu ya. Kalau ya kira-kira kalau dalam perguruan silat itu kayak Wiro Sableng gitu lah ya kan, dididik oleh Sinto Gendeng gitu kan, dengan berbagai jurus yang memungkinkan dia mampu menghadapi musuh yang paling hebat sekalipun kan gitu ya kan? Musuhnya Wiro Sableng itu di situ. Itu ya. Jadi pertanyaan yang kedua tadi tentang apa tadi, Faris? Tadi sama dengan Islam modern. Tergantung definisi. Umatan wasato ini umat yang adil, ya, umat pertengahan itu. Jadi kalau moderat diartikan tidak berpihak itu tidak betul, ya. Karena kadang gini, moderat itu ya, ya tidak iman, tidak kufur, itu enggak ada. Kamu iman atau kufur. Gitu kan? Ini hak atau batil, gitulah. Nah, sikap moderat itu artinya sikap yang pertengahan itu tidak ekstrim maksudnya. Jadi menghindar dari ekstrim kanan, ekstrim kiri. Bahkan umatan wasaton ini bisa juga umat yang unggul, umat yang memimpin, umat yang hebat gitu. Bukan hanya umat pertengahan, umat yang tidak punya sikap. Nah, itu salah. Jadi kalau moderat diartikan sebagai keunggulan, umat yang unggul, umat yang adil, itu betul. Tergantung definisi moderat itu. Ya, tapi kalau moderat sebab ada seorang kolumnis New York Times ya, namanya, jadi saya pernah diundang oleh Litbang Kementerian Agama mendiskusikan buku Muslim Moderat gitu loh. Nah, di dalam buku itu ada seorang kolumnis New York Times, saya lupa namanya, terkenal nih kolumnisnya ini ya. Di dalam buku itu diceritakan, jadi kan gini, ketika diluncurkan istilah Islam Moderat sebagai solusi dari Islam yang apa radikal dan seterusnya, kemudian banyak orang Islam ngaku moderat gitu loh, ceritanya begitu. Nah, sang kolumnis New York Times ini bilang, kita jangan percaya begitu saja kalau orang Islam itu ngaku-ngaku moderat, harus dites. Nah, dia buat pertanyaan-pertanyaan tuh ya, orang Islam tuh harus dites. Pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, dan seterusnya gitu. Nah, kalau dia jawab iya atau tidak, iya atau tidak gitu, nanti di checklist itu kalau begini, berarti dia masih radikal. Termasuk misalnya apa dia menerima perkawinan beda agama gitu ya, apa dia termasuk menolak kalau ada orang Islam keluar dari Islam pindah agama gitu ya. Nah, itu nanti orang kena itu, tergantung definisinya moderat itu. Jadi umatan wasato adalah umat yang adil, umat yang unggul, umat yang tidak ekstrim. Nah, istilah moderat tergantung maknanya ya. Kalau makna moderat adalah seperti itu, makna yang adil, umat yang hebat, umat yang unggul. Nah, itu betul, sama ya. Jadi tergantung definisi ya. Masih ada lagi, Chris? Ya, Dari langganan ini, saudara Amrullah dari Sumenep. Sumenep ya, Amrullah. Oh, ikut terus. Ya, terus gimana? Bagaimana tentang toleransi agama yang sekarang menyikapi era globalisasi terkait pertukaran pelajar dari pertukaran pelajar atau pelajaran ya? Pertukaran pelajar sih. Oh. Dari berbagai negara, khususnya negara yang mayoritas agama Yahudi. Apakah boleh dan tidak melanggar seperti tertera pada tema malam ini, jangan mendidik anak kita seperti Yahudi. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, kita umat Islam itu umat yang siap ya berdialog, siap bahkan siap hidup dalam keragaman. Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW karena ajaran kita jelas kok. Ya kan? Kita tidak dilarang ya bertetangga dengan ya, Yahudi dan sebagainya. Bahkan sekarang di dunia Islam pun banyak orang Yahudi itu tinggal di negeri Muslim dan mereka enggak diganggu. Di Surabaya dulu ya, sekarang ini sudah ditutup. Ada sinagog di Jalan Kalun Surabaya. Saya pernah nginep hotel dekat Jalan Kalun itu. Sekarang sudah enggak ada sinagognya. Itu dulu sangat terkenal. Jadi situasi di Israel kayak apa gitu ya, membantai orang Palestina. Itu orang Yahudi enggak diganggu di negeri Muslim. Dokter pribadinya Salahuddin Al-Ayyubi itu Moses bin Maimon, Maimonides. Itu seorang Yahudi. Ya, jadi nanti kalau Anda baca buku saya ini, apa? Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam. Kita akan tahu bagaimana uniknya ajaran Islam itu. Islam itu secara teologis ya, dalam Al-Quran mengkritik keras kaum Yahudi. Secara teologis. Tapi dalam prakteknya, menurut orang Yahudi, penulis-penulis Yahudi di sini yang saya kutip tuh, dia mengatakan Islam itu sepanjang sejarah hubungan Yahudi dengan Islam, itu lebih banyak hubungan damai. Jadi konflik Yahudi dengan Islam itu hanya terjadi dua kali. Satu di masa Rasulullah, yaitu Yahudi mengkhianati perjanjian piagam Madinah itu dan mereka diusir kan dari Madinah itu. Nah ini nanti orang Yahudi punya cerita sendiri nih ya, yang saya kritik juga di buku ini, karena dalam beberapa buku Yahudi mereka tidak mengakui ya pengkhianatan mereka itu ya, mereka diusir dari Madinah itu karena mereka menyalahkanlah Nabi Muhammad SAW itu yang menurut saya Yahudi secara buku-buku secara Yahudi tidak fair di situ. Tapi setelah itu, kaum Yahudi banyak dilindungi oleh umat Islam. Di Andalusia 800 tahun. Ya, bahkan seorang penulis Yahudi, ada Profesor S.D. Guettin yang mengatakan ya, bahwa zaman keemasan Islam di Andalusia itu juga zaman keemasan Yahudi. Karen Armstrong juga menulis hal yang sama. Ya, the Golden Age of Muslim Spain also the Golden Age of the Jew. Ya, jadi itu tidak bisa dibuka. Ketika Andalusia jatuh, Muslim dan Yahudi dipaksa untuk berganti agama, ya, atau keluar dari Spanyol atau mati. Pilihan cuma tiga. Orang Yahudi mengungsi, ratusan ribu orang Yahudi mengungsi dari Spanyol. Kemana mereka? Apa mereka ke Eropa? Tidak. Mereka minta perlindungan ke Turki Utsmani. Ratusan ribu mereka selama 400 tahun dilindungi di Turki Utsmani. Nah, baru nanti 1897. Titik balik Zionisme. Ini nanti yang kita bahas dalam secara khusus ya tentang Zionisme itu. Jadi kalau dikatakan tadi kita apakah siap berdialog dengan mereka, kita berdialog. Saya pun tadi saya bilang saya mau studi Yahudi dengan orang Yahudi biasa aja. Ya, kita berdialog dengan mereka ya, yang penting kita punya sikap ya, kita memahami agama kita. Jadi Islam itu agama yang adil itu ya. Kita tidak antipati ya, tapi kita dengan tetap sikap toleran ya, kita saling menghormati ya, tapi tidak perlu ya saling mencampur adukkan ajaran-ajaran agama atau merelatifkan kebenaran agama masing-masing. Itu enggak perlu. Itu sikap kita ya. Jadi tidak masalah. Karena menurut saya pertukaran cuma pelajar yang dikirim harus siap ya kan. Harus siap dia dengan akidahnya. Ya, dengan keimanannya dia disiapkan untuk bertahan, jangan sampai nanti dia enggak siap akhirnya dia berubah ya pemikirannya ya gitu. Ada lagi? Dari saudara Brilian Ahmad Firdaus dari Jogja. Bagaimana Islam menempatkan rasio dan panca indera dalam memahami realita kehidupan? Karena dalam perkembangan ilmu pengetahuan dengan paham empirisme, semua harus bisa dibuktikan dan semakin canggih metode yang digunakan. Dan kita pun sebagai Muslim dihadapkan pada kebutuhan menjelaskan banyak hal dalam Islam dengan rasio. Apakah bisa atau apakah ada batasannya? Iya, ini juga satu hal yang menarik ya. Dalam Aqaid Nasafiyah yang Prof. Alatas secara khusus ya membuat komentar tentang kitab Aqaid Nasafiyah ini, digambarkan bahwa thumma asbabul ilmi linnasi thalathatun. Sebab manusia meraih ilmu itu ada tiga. Bil khawasil khomsi, nah, ilmu dari panca indera. Ini yang empirical knowledge tadi. Yang kedua, ilmu dari akal, ya. Yang ketiga dari khobar, khobar sodik. Di mana Islam memberikan batasan, ya? Mana kita terima empirisme? Sejauh empirisisme itu terbukti dengan nyata, kita terima sebagai ilmu. Ya, sebagai ilmu, ya. Ya, tetapi belum tentu itu benar, yang nyata belum tentu benar, ya kan? Ya, yang misalnya ya kan, nyata ya di barat itu gitu kan, orang itu dari hasil survei ya, itu banyak orang kawin beda agama gitu ya, dan ternyata mereka rumah tangganya itu sepertinya gitu ya, kelihatannya bahagia ya, kelihatannya gitu. Nah, itu kan fakta ya kan, fakta. Akhirnya dibuat survei gitu kan, dibuat survei, ternyata hasil kawin beda agama itu menghasilkan keluarga yang bahagia kan gitu. Itu kan fakta ini ya, dari hasil survei itu. Dan hati-hati nih, itu fakta tapi tidak betul, tidak benar itu. Itu nyata tapi tidak benar gitu ya. Jadi misalnya begini, ada survei contoh gitu ya di kalangan mahasiswa. Ditelitilah, ternyata misalnya nih, survei ini misalnya andekan ya. Diteliti itu, ternyata mahasiswa yang punya pacar ya. Jadi mahasiswa yang berprestasi tinggi di kampus itu 70% itu punya pacar. Nah, mahasiswa yang jomblo ternyata prestasinya jeblok. Nah, nanti dibuat kesimpulan berdasarkan fakta kan. Nah, untuk nah teorinya kayaknya begitu, teorinya begini. Supaya mahasiswa berprestasi maka harus punya pacar. Nah, ini kesimpulan yang salah ini ya. Jadi hati-hati, panca indera betul di situ. Tapi dia mengambil kesimpulannya salah gitu ya. Jadi pernah ada penelitian begini, diteliti ini. Katanya begini, ada penelitian bahwa orang-orang yang enggan bayar pajak ya, itu ternyata rata-rata pendidikannya tinggi. Jadi kesimpulan penelitian itu begini, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin malas bayar pajak gitu kan. Nah, itu berbahaya itu hasilnya. Ya, jadi empiris itu juga hati-hati. Ya, bukan berarti setiap yang nyata itu bisa diterima, apalagi kalau pseudo ya, nyata. Misalnya contoh ya teori remaja itu kan. Teori remaja itu kan dibuat penelitiannya di sebagian komunitas. Ya, terutama di Amerika kan. Ditelitilah anak-anak yang umurnya 13 tahun sampai 18 tahun kan gitu. Kemudian mereka dibilang ini remaja. Nah, setelah berbagai sampel diambil gitu ya, banyak sampel diambil, ternyata rata-rata misalnya anak usia 13-18 tahun itu adalah mereka bingung, mereka belum menentukan sikap gitu ya. Mereka mudah goyah menghadapi sesuatu, mereka gampang resah. Ditanya segala macam terus disimpulkan tuh. Ya, ciri-ciri remaja berdasarkan hasil survei ini. Nah, itu hati-hati tuh. Ya, penelitian seperti ini tentang ini, apakah itu empiris? Menurut saya enggak. Itu enggak bisa diuniversalkan, itu baru penelitian di sebagian. Tapi empiris ya, kalau dah biasanya untuk yang bukan social sciences. Untuk yang natural sciences, untuk IPA, itu bisa misalnya teori tentang manfaat obat. Ya, biasanya obat-obatan tertentu. Nah, ini keunggulan barat ini. Dia kalau punya obat tertentu itu sudah dicoba ya, sekian ribu sampel, dan akhirnya itu disimpulkan memang benar. Cuma dalam penelitian natural sciences itu biasanya faktornya bisa dibatasi ya. Nah, contoh begini, ada kawan saya dokter, dulu pernah jadi wakil rektor satu di Universitas Muhammadiyah Semarang, Dr. Nur Rahman ya, penelitiannya tentang manfaat kedelai hitam ya dalam meningkatkan imunologi apa kekebalan tubuh. Yang dia teliti, ada satu pesantren di Jogja, pesantren mahasiswa gitu ya, itu dia harus sterilkan makanan itu dari dia saja ya, makanannya ditetapkan, dan kemudian komponen yang kedelai hitam tadi itu, tempe kedelai hitam itu diatur, ada metodenya di situ. Akhirnya memang terbukti dari penelitian empiris itu bahwa kedelai hitam itu bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Itu bisa begitu. Ya. Nah, makanya hati-hati. Jadi sekali lagi ya, kalau kita menghadapi Islam itu adil ya. Kalau memang fakta ya, empirical knowledge bisa. Tapi hati-hati juga karena kadang-kadang panca indera manusia ini terbatas. Ya, contoh tongkat dimasukkan ke dalam air. Mata kita melihat tongkat itu bengkok, padahal tidak bengkok faktanya. Ya kan? Betapa banyak orang tertipu kan dengan kaca. Saya kemarin masuk satu mall, saking beningnya kaca itu saya hampir nabrak itu di satu toko itu. Karena enggak kelihatan itu kalau di Al-Qur'an Ratu Balkis kan itu kan masuk ke istana Nabi Sulaiman ngangkat bajunya karena disangka istana itu air kan, padahal tidak seperti itu. Matahari di mata kita kecil, padahal kenyataan tidak. Jadi panca indera kita terbatas. Maka panca indera itu diluruskan oleh akal. Maka hati-hati ketika kita mengatakan bahwa empiris itu di batas mana. Nanti yang ramai ini masalah, yang menarik ini masalah awal Ramadan tuh. Pakai hisab atau ru'yat gitu kan. Ru'yah itu pakai panca indera itu. Mana yang mau diterima? Ya, jadi pernah ada kasus yang menarik. Satu ketika ada satu tempat di Jakarta ini gitu ya, mengadakan ru'yah. Ru'yah itu dengan teropong yang sangat sederhana. Ya, melihat langsung hilal. Mereka kemudian mengaku melihat hilal. Dan yang mengaku melihat hilal itu disumpah secara syar'i, dia sah. Artinya orang yang disumpah itu merasa melihat, dia boleh besok puasa Ramadan. Nah, di tempat lain yang pakai teropong yang canggih, ya di Pusha, di berbagai tempat di seluruh Nusantara ini, gak ada yang melihat hilal. Gitu. Nah, akhirnya masalahnya kan penglihatan yang di tempat tadi di Jakarta itu bisa diterima gak? Ya, dia pakai dalil-dalil agama, jelas. Nah, ini penting ya, dan apa namanya, antara empirical knowledge, rational knowledge, dan refit knowledge, ini harus dikembangkan secara proporsional, ya. Jadi kalau sama-sama ilmu nggak mungkin bertentangan, itu kalau saya itu. Ya, jadi kalau empirical knowledge itu sudah jadi ilmu, menjadi fakta, dia nggak akan bertentangan dengan yang lain. Ya. Maka itu penting tiga ilmu. Saya begini, orang mau menghukumi khinzir yang diharamkan dalam Al-Quran kan khinzir. Khinzir itu apa? Babi itu apa cirinya? Di Quran nggak dijelasin. Ciri-ciri khinzir itu apa? Nah, babi, orang untuk itu memutuskan mana babi, mana tidak babi, itu empirical knowledge. Ya. Nah, itu jadi penting, itu pertanyaannya bagus ini untuk bagaimana kita bisa menjelaskan itu, ya, secara proporsional, ya. Gimana, ada lagi? Sudah. Satu lagi deh, ya. Dari saudara Syamsuddin Kadir. Saya setuju dengan ungkapan Pak Dr. Adian bahwa salah satu penyakit besar dan berbahaya akhir-akhir ini adalah sekolahisme. Bagaimana langkah-langkah solutif agar para orang tua dan umat tak terjebak penyakit ini? Ah, itu ada topik sendiri nanti. Ada tema tahun keberapa itu nanti, ada kuliah keberapa itu ada jangan terjebak sekolahisme dan linearisme. Ya, tapi secara ringkas ya, sekolahisme ini menganggap bahwa mencari ilmu sama dengan sekolah. Ya, padahal mencari ilmu belum tentu sama dengan sekolah. Ya, jadi jangan antipati dengan sekolah, tapi juga jangan berlebihan menganggap sekolah sebagai satu-satunya lembaga pendidikan. Ya, jadi kita terus bersikap adil. Kita punya adab dalam memandang segala sesuatu. Kita harus beradab. Nah, itu ya, nanti insya Allah kita bahas di waktu berikutnya. Ke-18 ya, insya Allah. Sekarang baru ke-6. Masih lama ya, sabar insya Allah. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah masuk jam berapa ini sekarang? 9:30 ya. Masih belum terlalu malam. Tapi saya kira cukup sampai di sini dulu. Kita masih ada beberapa pembahasan yang lain insya Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.